وبسبب الرافضه حدث الشرك عباده القبور وهم اول من بنى عليها المساجد. Artinya, khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu 5 hari sebelum wafat. Bapak Ibu, saudara-saudari, khotbah ini ada pada halaman 77 dari buku terjemahan kita. Khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu 5 hari sebelum wafat. Khotbah ini penggalannya ada di halaman 77. Khotbahnya berbunyi, "Inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun." Sesungguhnya aku berlepas diri dan mengadu kepada Allah bahwa aku mempunyai seorang khalil, itu kekasih kerab, seseorang yang paling dekat, lebih hanya dari seorang yang dicintai. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalilullah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian, walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku menjadikan seorang khalil dari antara umatku, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajida. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, itu kaum Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini berarti kebiasaan mereka, kaum Yahudi dan Nasrani. Ala fala tattakhidul qubura masajida. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku telah melarang kalian dari perbuatan itu. Lihat, itulah khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah kandungan dari apa yang disebutkan oleh penulis di nomor yang ke-11. Lihat, khotbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu 5 hari sebelum wafat. Itu tadi yang kita baca khotbahnya. Yang di dalam khotbah tersebut terdapat larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umatnya menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ya, ini khotbahnya. Mengandung bantahan. Nah, khotbah ini kata penulis mengandung bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Kedua kelompok ahli bid'ah yang paling jelek. Ahli bid'ah, arti bid'ah adalah sesuatu yang mengada-ngada dalam agama, yang menyerupai agama tetapi dia bukan agama. Tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam ibadah, itu arti bid'ah. Nah, di sini khotbah yang kita baca barusan tadi adalah bantahan untuk kedua kelompok ahli bid'ah. Bukan sekedar ahlu bid'ah saja, tetapi syarru ahlil bid'ah, seburuk-buruk bid'ah. Makanya pada pertemuan sebelumnya mungkin saya perbaiki terjemahannya, bantahan terhadap kedua kelompok yang mereka itu ada ahli bid'ah yang paling buruk, bukan paling jelek, paling buruk. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka itu di luar 72 golongan dalam umat Islam. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, umat Yahudi terbagi menjadi 71, umat Nasrani terbagi menjadi 72, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 73 kelompok. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Nah, di sini disebutkan oleh penulis bahwa bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka, yaitu dua kelompok ini, di luar dari 72 golongan tersebut. Dan yang benar, kalau boleh diperbaiki, 73. Tetapi bisa dikatakan 72 karena dalam beberapa riwayat ada 72. Jadi penulis mengambil beberapa riwayat, ada 72. Tetapi yang masyhur 73. Nah, saking buruknya dua kelompok bid'ah ini, dia tidak masuk ke dalam 73 golongan tadi. Berarti bukan orang Islam. Golongan yang pertama yang sudah kita jelaskan yaitu kaum Rafidhah. Sudah kita jelaskan kenapa dinamakan mereka kaum Rafidhah, yang artinya Rafidhah adalah menolak, Rafadhah. Menolak jawaban dari Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib rahimahumullahu ta'ala. Ya, menolak bahwasanya ditanya tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka ini salah satu ahli bid'ah yang paling buruk. Sampai sekarang ada kaum Syiah Rafidhah yang mengkafirkan seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa dihitung dengan jari. Jadi ketika kita dituduh sebagai orang takfiri, suka mengkafirkan umat Islam, maka itu sebenarnya maling teriak maling. Mereka yang suka mengkafirkan bahkan bukan hanya sekedar mengkafirkan kaum muslim biasa, tetapi para sahabat Nabi mereka kafirkan. Ya, sahabat Nabi mereka kafirkan. Bahkan bukan hanya sekedar orang-orang biasa dari sahabat Nabi, tetapi sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka kafirkan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kaum Rafidhah. Dan sudah saya jelaskan bahwa asal yang membuat kelompok Rafidhah ini adalah Abdullah bin Saba dari Yahudi yang berpura-pura dan bermunafik masuk dalam agama Islam. Salah satu keyakinan kaum Rafidhah yang sangat buruk adalah mereka ghulu fi ahlil bait. Ghulu terhadap, ghulu apa artinya? Berlebih-lebihan. Ghulu terhadap para kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ghulu mereka terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mereka menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Allah Ar-Rahman. Kemudian mereka juga ghulu terhadap imam-imam mereka yang 12. Imam mereka lebih utama dibandingkan para rasul dan para nabi. Bahkan lebih utama dibandingkan para malaikat. Dan ini termaktub dalam kitab-kitab mereka. Bukan hanya isapan jempol, bukan hanya seenak monyong, tetapi termaktub di dalam referensi mereka. Bahwasanya mereka mengkultuskan, menghulukan 12 imam yang dikatakan oleh mereka ma'sum, lebih utama dibandingkan nabi dan rasul, lebih utama dibandingkan para malaikat, dan mempunyai hak rububiyah. Mempunyai hak penciptaan, al-khalq, pengaturan, at-tadbir, dan kekuasaan, al-mulk. Ini salah satu sikap ghulu mereka. Kemudian, salah satu kesalahan kaum Rafidhah juga adalah mereka menghina istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menyatakan bahwa Aisyah wanita yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, mempunyai track record yang buruk terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa dipastikan klaim mereka mencintai Ahlul Bait ini adalah dusta dan bohong. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la a'lamu minan nasi, aku tidak mengetahui dari manusia, siapa yang menjadikan agama mereka adalah dusta selain Rafidhah, selain orang-orang Syiah Rafidhah. Maka para ikhwah, kalau seandainya kita mendengar dusta-dusta, maka itu sudah biasa, karena mereka menjadikan dusta adalah sebuah agama, harus berdusta. Keyakinan mereka itu harus berdusta. Dan salah satu kekeliruan mereka yang paling parah adalah yaitu mentahrif Al-Quran dan menyatakan Al-Quran tidak sempurna. Mentahrif artinya merubah ayat Al-Quran dan menyatakan Al-Quran tidak sempurna. Apa yang kita pegang dari sekarang dari mushaf itu hanya sepertiga dari Al-Quran. Itu pun di dalamnya terdapat perubahan-perubahan, kata mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Ayat ini berfungsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Al-Qur'an sampai hari kiamat. Dan siapa saja yang menolak ayat ini maka dia kafir. Siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran ada perubahan, kurang, maka dia bertentangan dengan surat Al-Hijr ayat 9 ini. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan penulis lihat mengatakan bahwasanya mereka lah, kaum Rafidhah lah, yang pertama kali membangun masjid, membangun kuburan menjadi masjid. Ini kaum Rafidhah. Bahkan sampai di zaman sekarang, ya, pembunuh Umar bin Khattab, siapa namanya, Abu Lu'lu'ah, kuburannya dijadikan sebagai masjid. Ya, pembunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah. Kemudian juga kuburan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, entah itu fiktif, entah itu nyata, yang jelas mereka mengaku bahwasanya itu adalah kuburan Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Itu juga dijadikan sebagai masjid. Jadi mereka adalah awwalu man bana al-qubur 'alal masajid. Kata penulis rahimahullahu taala, mereka awwalu man bana 'alaiha al-masajid. Mereka adalah orang yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Ini kaum Rafidhah. Dan sampai sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok kedua yang belum kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah Al-Jahmiyah di halaman 80. Dua kelompok yang paling buruk, Rafidhah dan Jahmiyah. Jahmiyah ini, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, dia diambilkan dari pencetusnya. Pencetusnya namanya adalah Al-Jahmu bin Safwan. Al-Jahm bin Safwan. Dan dia ini berasal dari daerah Tirmidh. Tirmidh itu adalah salah satu daerah dari Khurasan. Khurasan itu terletak antara daerah Uzbekistan, kemudian Tajikistan, kemudian Afghanistan, kemudian Pakistan, kemudian Iran. Kalau kita perhatikan gambar, di sini Iran, di sini Pakistan, di sini Afghanistan, di sini Uzbekistan, di sini Tajikistan. Nah, Khurasan adalah ini. Ini namanya Khurasan. Ya, ini namanya Khurasan. Nah, Tirmidh adalah salah satu bagian daripada Uzbekistan. Makanya Imam At-Tirmidhi itu salah satu ahli hadis yang mempunyai kitab Al-Jami', ya, berasal dari Uzbekistan ini, bukan orang Arab. Jahm bin Safwan. Di sini Iran, sini Pakistan, sini Afghanistan, ya, di sini Tajikistan. Nah, Jahmiyah ini pencetusnya Al-Jahm bin Safwan At-Tirmidzi. Dia lahir pada 78 Hijriah dan wafat pada tahun 128 Hijriah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jahmiyah salah satu pencetus kelompok bid'ah yang paling sesat, terutama di dalam perkara keimanan. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada takdir, keimanan kepada kehidupan akhir. Contoh misalkan, kesesatan Jahm bin Safwan. Dia adalah yang paling pertama mengingkari sifat Allah. Mengingkari seluruh sifat Allah, baik itu sifat fi'liyah. Ya, kalau kita berbicara tentang sifat Allah, itu ada namanya sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Seperti Allah turun, Allah murka, Allah senang, Allah gembira, Allah memuji, itu sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Allah berbicara, ya. Allah melihat, itu sifat fi'liyah. Maka baik itu sifat fi'liyah atau sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah seperti Allah mempunyai pendengaran, penglihatan, mempunyai tangan, mempunyai wajah, mempunyai telapak kaki, itu sifat dzatiyah yang Allah dan Rasulnya beritahukan sendiri. Ini Jahm bin Safwan menolak ini. Allah tidak punya sifat. Ya, kata mereka, Allah tidak punya sifat. Makanya Jahm bin Safwan mengatakan, Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasih yang mulia, sebagai orang yang paling dicintai lebih daripada mahabbah. Kenapa? Karena Allah kalau mencintai, berarti Allah seperti makhluk, kata dia. Makanya mustahil Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Hadis yang merupakan wasiat Rasulullah, khutbah Rasulullah, 5 hari sebelum meninggal, dia tolak. Ya, dia tolak. Kemudian Jahm bin Safwan juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara. Tidak pernah berbicara. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Surah An-Nisa ayat 164. Ayat ini dia tolak. Ini adalah kekafiran. Dan para ulama tidak berbeda pendapat akan kafirnya Jahm bin Safwan. Ya, ini para ikhwah sekalian. Makanya dia mengingkari sifat cinta untuk Allah. Karena kalau cinta itu berarti orang cinta itu apa? Rasa yang ada dalam diri untuk mencintai seseorang. Maka kata dia mustahil Allah punya cinta ini. Karena Allah Al-Hayy Al-Qayyum, kata dia. Akan tetapi kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ketika diberitahukan ayat Al-Quran, Allah mencintai orang-orang yang sabar, innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mencintai orang yang suka bertaubat dan orang yang suka bersuci, menunjukkan kita wajib untuk mengimaninya. Allah mencintai, berarti Allah punya rasa cinta. Tidak seperti Jahm bin Safwan yang mengatakan Allah tidak mencintai dan Allah tidak berbicara. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah, perhatikan baik-baik. Jaham bin Safwan, dia ini mempunyai guru. Gurunya siapa? Al-Ja'ad bin Dirham. Ya, Al-Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mempunyai guru. Gurunya siapa? Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an. Dan Aban mengambil bid'ahnya ini dari siapa? Labid bin A'sam al-Yahudi yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurun. Makanya para ulama mengatakan likulli qaumin waris. Setiap orang, setiap kaum ada pewarisnya. Ya? Kesesatan ada yang mewarisinya, kebaikan ada yang mewarisinya. Likulli qaumin waris. Setiap kaum ada yang mewarisinya. Jaham bin Safwan mewarisi dari gurunya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mewarisi dari gurunya Aban ibn Sam'an. Aban bin Sam'an mewarisinya dari Labid bin A'sam. Labid bin A'sam seorang Yahudi yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Yahudi menta'til, meniadakan sifat Allah. Maka wajar kalau Jaham bin Safwan meniadakan sifat Allah. Kata mereka, kata Jaham bin Safwan, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam, tidak di luar, tidak di depan, tidak di belakang. Berarti apa? Tidak ada. Maka Jaham bin Safwan sebenarnya dia menyembah ma'dum, menyembah Tuhan yang tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan mazhab Jaham bin Safwan, dan sebelumnya saya ingin mengingatkan nikmatnya hidayah. Ini saya teringat tatkala masih kuliah, di bangku kuliah, di waktu itu ada pelajaran namanya pelajaran firq. Firq itu adalah kelompok-kelompok, kelompok-kelompok Islam. Biasanya yang kita pelajari setelah mempelajari kelompok-kelompok Islam yang benar, kita akan mempelajari kelompok-kelompok Islam yang sesat. Maka pada saat itu kita mempelajari kelompok-kelompok Islam yang sesat. Wallahi Pak, yang ada cuma mengelus-ngelus dada dan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk agama ini. Dan kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk kecuali ketika setelah Allah memberikan petunjuk kepada kita. Wallahi Pak, kalau kita berpikir tentang kelompok yang sesat, maka tidak ada lain kecuali bersyukur kepada Allah. Seperti Rafidhah, istri Rasulullah dikafirkan. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan Aisyah zaujati fid dunya wal akhirah. Aisyah radhiyallahu anha, istriku di dunia dan di akhirat. Mustahil Rasulullah SAW beristri dengan seorang yang buruk perangainya, buruk akhlaknya, buruk akidahnya. Mustahil. Maka pada saat itu ketika kita tidak punya perasaan itu, tidak terjerembab ke dalam kelompok yang sesat ini, bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak ada yang memberikan petunjuk tersebut kecuali Allah. Lihat tadi, Jaham bin Safwan, Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Itu Allah yang berfirman, Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ada manusia yang diciptakan oleh Allah mengatakan, enggak, Allah enggak berbicara. Alangkah durhakanya manusia ini. Ketika bapak tidak ibu tidak mempunyai pemikiran seperti itu, bersyukurlah. Itu nikmat hidayah. Para sahabat Nabi yang lebih paham dan pernah langsung melihat Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan pendapat seperti pendapatnya Jaham bin Safwan. Mengingkari sifat Allah, mengingkari Allah mendengar, Allah melihat, mengingkari Allah berbicara. Allah tidak punya sifat, kata dia. Maka bapak ibu saudara saudari lihat lagi perkataan mereka di dalam masalah qada dan qadar. Jahm bin Shaffwan di dalam masalah qada dan qadar adalah Jabriyah. Garis bawah itu baik-baik. Jahmiyah di dalam masalah qada dan qadar adalah Jabriyah. Wah, wow, Ustaz ini berat ini, Ustaz. Apa ini? Bingung saya. Lihat. Tadi ada kelompok namanya apa? Jah. Di dalam masalah takdir, qada, qadar, mereka itu Jabriyah. Jabriyah itu apa? Berkeyakinan bahwasanya manusia itu dijabr oleh Allah, dipaksa oleh Allah. Ketika dia berjalan, berarti dia jalannya itu dipaksa oleh Allah. Ketika dia berbahan, dia dipaksa oleh Allah untuk rebahan. Ketika dia makan, dipaksa oleh Allah untuk makan. Manusia tidak punya kekuatan sama sekali, kata orang Jabriyah. Dan itu keyakinan kaum Jahmiyah di dalam masalah takdir. Buruknya pendapat Jabriyah ini adalah bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba berarti itu adalah perbuatan Allah. Jadi kalau hamba berzina, Allah yang sedang berzina. Kalau hamba minum khamar, berjudi, Allah yang sedang maksiat itu. Kenapa demikian? Karena tadi di awal mengatakan bahwasanya Allah tidak punya sifat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya sifat Allah Al-Hakim, orang-orang Jahmiyah ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membuat atau menciptakan iblis, menciptakan orang berkafir, orang beriman, kata orang Jahmiyah, ngapain? Enggak ada manfaatnya. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Jahmiyah yang di dalam masalah takdir mereka berkeyakinan apa tadi? Jabriyah. Mereka sebenarnya sedang menghilangkan sifat hikmah dari Allah. Sifat hikmah dari Allah. Jadi kalau seandainya ada orang maksiat, maka itu berarti Allah yang bermaksiat. Tidak ada sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perkataan mereka ini. Maka bagi orang Jabriyah yang itu diyakini oleh orang Jahmiyah, tidak ada namanya iqab. Tidak ada namanya siksa neraka, siksa surga, nikmat surga enggak ada. Pahala siksa enggak ada. Karena manusia dipaksa oleh Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang Jahmiyah di dalam masalah iman mengatakan bahwa iman orang muslim tidak akan pernah berturun. Apapun yang dia lakukan, selama dia bersyahadat, maka tidak akan pernah berkurang imannya. Ini disebut sebagai sifat irja. Irja. Irja itu berkeyakinan bahwa apabila seorang beriman, maka tidak akan pernah berkurang keimanannya, apapun maksiat yang pernah dia kerjakan. Jadi kalau ada orang berzina, mencuri, minum khamar, berjudi, kemudian membunuh, itu tidak akan pernah berkurang. Imannya sama dengan iman Abu Bakar. Ini pendapat irja yang diyakini oleh kaum apa? Jahmiyah. Makanya mereka itu adalah seburuk-buruk kelompok ahlu bid'ah. Jadi manusia yang paling fasik sama dengan Abu Bakar menurut mereka kalau ini beriman. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu buruknya kaum Jahmiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna jami'al bid'i asluha minar rafidah. Seluruh perbuatan bid'ah asalnya dari kaum rafidah. Seluruh perbuatan bid'ah, baik dalam akidah, dalam ibadah seluruhnya berasal dari kaum Rafidhah. Makanya beliau juga mengatakan, innahum syarru tawaifi ahlil bid'ah. Sesungguhnya mereka adalah, yaitu kaum Rafidhah, adalah kelompok yang paling buruk, paling sesat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan, wa bisababi Rafidhah hadatsa syirk. Dan karena Rafidhah lah kemusyrikan ada. Ya. Kemusyrikan terjadi. Dan penyembahan kuburan terjadi. Ini menunjukkan bahwasanya kaum Rafidhah yang pertama kali membuat kuburan menjadi masjid. Kaum Rafidhah yang pertama kali mereka adalah orang-orang yang menjadikan sarana kepada kesyirikan. Ini kaum Rafidhah. Ya, silakan azan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, lihat. Dan karena Rafidhah lah kemusyrikan dan penyembahan kuburan terjadi. Serta mereka lah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan. Ini adalah pernyataan yang merupakan pernyataan tegas dari penulis. Kaum Rafidhah lah yang membangun masjid di atas kuburan. Dan para ikhwah, saya akan bacakan sekarang perkataan-perkataan para ulama yang mungkin masih tidak percaya. Karena saya dengar bahwa setelah kita membicarakan masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan, maka sebagian orang-orang yang di luar sana sudah mulai mengatakan hati-hati itu terhadap masjid Imam Syafi'i. Ya. Perhatikan baik-baik. Kita tidak membawa hal yang baru. Ini yang disebutkan oleh ulama-ulama Islam. Saya akan bacakan sekarang perkataan-perkataan para ulama. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Amma bina'ul masajidi 'alal qubur. Adapun bangunan-bangunan atau membangun masjid di atas kuburan, faqad sarraha 'amatut tawaifi bin nahyi 'anhu. Maka sungguh seluruh mazhab-mazhab yang ada telah mempunyai pernyataan tegas tentang larangan tersebut, mutaba'atan lil ahaditsis sahihah, sebagai bentuk pengikutan terhadap hadis-hadis yang sahih. Wa sarraha ashabuna wa ghairuhum min ashabi Malikin wasyafi'i bitahrimih. Dan mazhab kami, itu mazhab Hambali, dan juga pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan dengan tegas akan keharaman ini. Qala wala raiba fil qat'i bitahrimih. Beliau mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya tentang tegasnya pengharaman akan hal ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa hadhil masajidu al-mabniyatu ala quburil anbiya'i was-salihin awil muluki wa ghairihim tata'ayyanu izalatuha bihadmin wa ghairih. Artinya, dan masjid-masjid ini yang dibangun di atas kuburan orang-orang, kuburan para nabi dan orang-orang saleh atau para raja atau selain mereka, wajib dihilangkan, wajib dihancurkan. Hadza mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama'il ma'rufin. Ini sesuatu yang aku tidak mengetahui terjadi perbedaan di antara para ulama yang terkenal. Lihat, ulama-ulama yang mengatakan itu di antaranya juga Imam Ibnu Qayyim, murid beliau. Beliau mengatakan, "Yajibu hadmul qibab allati buniyat 'alal qubur." Wajib untuk menghancurkan kubah yang dibangun di atas kuburan. Li'annaha ussisat ala ma'siyatir rasul. Karena dia dibangun di atas kemaksiatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad afta. dan telah berfatwa jama'atun minasy syafi'iyah, kelompok dari mazhab Syafi'i, bihadmi ma fil qarafati minal abniyah minhum Ibnul Jumaizi wadh-Dhahir wat-Tirmizi wa ghairihuma. Di antaranya, dan telah berfatwa sekelompok dari mazhab Syafi'i untuk menghancurkan apa yang ada di dalam Al-Qarafatah, sebuah tempat yang di situ terdapat bangunan di atas kuburan, di antaranya Al-Jumaizi, Al-Dhahir, At-Tirmizi, dan selain mereka berdua. Lihat sekarang perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, akrahu an yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Aku benci seorang makhluk dimuliakan sampai dijadikan kuburannya sebagai masjid. Ini perkataan Imam Syafi'i. Makhafatal fitnati 'alaihi wa 'ala man ba'dahu minan nas. Karena takut terjadinya fitnah atas orang tersebut yang dikubur tadi dan atas orang-orang setelah mereka. Wa kalamu Syafi'i rahimahullah yubayyinu anna muradahu bil karahah karahatut tahrim. Perkataan Imam Syafi'i ketika aku membenci akrah, makruh, itu makruhnya adalah makruh tahrim, makruh pengharaman. Karena dalam mazhab Syafi'i ada namanya makruh tahrim, makruh pengharaman, ada namanya makruh tanzih, makruh yang hanya dijauhi. Maka para ikhwah, kita tidak mendatangkan perkataan yang baru. Kita tidak mendatangkan perkataan yang baru. Lihat Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru au yubna 'alaiha. Ketika Rasulullah SAW bersabda, beliau melarang untuk kuburan itu dikeramiki ataupun dibangun atasnya. Wa bi dhahiri hadzal hadits qala Malikun wa karihal binaa wal jassa 'alal qubur wa qad ajazahu ghairuhu wa hadzal hadits hujjatun 'alaihi. Artinya, dengan zahir hadis ini, maka itu pendapat Imam Malik. Beliau membenci dibangun di atasnya kuburan atau dikeramiki kuburan. Waqat ajazahu ghairuhu, sebagian ada yang membolehkannya, dan hadis tadi menjadi pemberat bagi mereka, bukan menjadi penolong, penguat bagi mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu mazhab Maliki. Karena Imam Al-Qurtubi bermazhab Maliki, maka ini bukan perkara baru. Jadi jangan sampai membuat fitnah di tengah masyarakat. Imam Syafi'i mengajarkan ajaran yang buruk. Masjid Imam Syafi'i mengajarkan ajaran yang buruk yang belum ada contohnya. Tidak. Kita mengajarkan perkataan mazhab Ahlu Sunnah yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang membaca poin yang ke-12. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Ats-tsaniyata 'asyrata. Ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min shiddatin naz'i." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakaratul maut. Apa maksudnya di sini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad SAW merasakan beratnya sakaratul maut ketika dicabut nyawa. Dan ini persis sebagaimana yang sudah kita baca di dalam hadis halaman 76. Al-Bukhari dan Muslim di paragraf terakhir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun segera menutup kain di atas mukanya. Tawfiqa yatrahu khamisatan alahu ala wajhihi. Menutup kain di atas mukanya. Fa'idha tamma biha kasyafah. Artinya, jika beliau terasa sesak nafasnya, beliau membuka kain tersebut. dan begitulah orang sakaratul maut. Saya kemarin dapat cerita, Ustaz, saya mendapati beberapa kasus dan sering saya melihat orang-orang yang mau sakarat itu sering menutup wajahnya. Nanti diusap-usap. Saya bilang itu persis yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasa tidak nyaman dengan rasa sekarat tersebut. Dan seperti yang sudah kita bilang bahwasanya hadisnya sahih menunjukkan beratnya sakaratul maut yang didapati oleh Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu kita akan mengetahui beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bahas bahwa seorang mukmin ketika nyawanya keluar dari badannya, dia seperti air yang keluar dari mulut teko. Bagaimana kita menggabungkan dengan beratnya sakaratul maut yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, dan seorang nabi diuji lebih luar biasa dibandingkan makhluk-makhluk selainnya. Itu jawabannya. Lihat di sini, penulis mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakaratul maut. Di dalam tanda kurung di situ adalah manusia biasa. Saya tidak sependapat dengan ini, dalam artian tidak ada disebutkan di dalam buku aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sakaratul maut. Karena memang beliau nabi yang lebih berat ujiannya dari manusia-manusia biasa. Ini para ikhwah. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aq kama yu'aqur rajulan minan nas. Beliau kalau demam itu seperti mendapatkan rasa panas yang dirasakan oleh dua orang dari kita. Kalau rasa panas, siapa yang kedokteran di sini? Panas paling tinggi itu berapa manusia bisa merasakannya, Pak? 40. Ya, 40 ya. 40. Kalau sudah lewat 40 mungkin sudah tidak sadar. Anak-anak juga kalau sudah lewat 40 mungkin akan step, tidak sadar dia. Nah, Rasulullah SAW mendapatkan lebih dua kali lipat dari 40. Ini ujian yang didapati oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengangkat derajat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, li ajli an yanala a'la darajatis sabr. Untuk agar mendapatkan derajat kesabaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan seorang manusia, ini patut diingat, perkara menarik. Ada beberapa hal tentang musibah. Yang pertama, musibah itu mengangkat derajat. Kalau seandainya takdir Allah, manusia ini sampai tingkatan surga di sini, ternyata dilihat dari amalnya enggak sampai, kecuali sampai sini, maka dia akan diangkat derajatnya dengan apa? Musibah, ujian. Ini salah satu fungsi musibah. Lihat Rasulullah SAW bersabda, la yazalur rajulu bibala'in hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khathiah. Masih saja seseorang mendapatkan musibah dalam hidupnya sampai akhirnya dia berjalan di atas muka bumi, dia tidak punya dosa. Diangkat derajat. Maka bersabarlah. Itu hal pertama. Hal yang kedua dari musibah, yaitu orang yang dapat musibah bukan berarti serta-merta langsung diangkat derajatnya, dihapuskan dosa, dituliskan kebaikan. Enggak. Musibah yang dihadapi dengan kesabaran, itu yang akan mengangkat derajat, itu yang akan menghapuskan dosa. Harus diingat itu baik-baik. Tidak serta-merta seseorang dapat musibah langsung mendapatkan kebaikan. Dan hadis menafsirkan ayat, ayat menafsirkan hadis, dalil menafsirkan satu dengan yang lainnya. Memang ada dalil yang menunjukkan hadis riwayat Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Oh, berarti Ustaz, setiap dapat kebaikan, setiap dapat ujian, berarti kebaikan tanda Allah? Enggak. Tanda kebaikan kapan? Kalau sabar. Nah, ini dia. Tanda kebaikan kapan? Kalau sabar. Dapat pahala, ditingkatkan derajat kapan? Kalau sabar. Adapun kalau seandainya seseorang mengeluh, menggerutu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak dijamin mendapatkan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sabar itu indah. Ya, sabar itu indah. Tinggal kita kuat tidak. Dia indah. Karena orang sabar dia menahan atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan sabar adalah salah satu amalan yang sangat indah. Tidak pernah Allah memberikan anugerah kepada seorang hamba yang lebih luar biasa dibandingkan sabar. Ma u'tiya ahadun ata'an a'zama minas sabar, kata Rasulullah SAW. Tidak pernah seseorang diberikan sebuah hadiah, anugerah, karunia oleh Allah yang lebih indah dibandingkan sabar. Maka tatkala mendapatkan musibah, bersabar. Karena di balik musibah pasti ada kebaikan jika seseorang apa? Bersabar. Musibah macam-macam, musibah dalam harta, musibah dalam keluarga, musibah dalam agama, musibah dalam pekerjaan, anak, istri, musibah macam-macam. Maka bersabarlah. Dan ingat, sabar bukan pasrah. Hah? Sabar beda dengan pasrah. Pasrah itu dia putus asa. Ya. Adapun sabar, dia menahan dan dia berharap pahala darinya. Jadi sabar itu bukan putus asa. Ya, sabar itu adalah menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada dia. Dan itu yang didapati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala sakaratul maut. Ya, beliau tatkala sakaratul maut meletakkan kain di atas wajahnya, kemudian membukanya. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau memasukkan tangannya ke dalam air, kemudian beliau usap wajahnya demi menghilangkan rasa sekarat tersebut. Makanya beliau keluar dari ucapan beliau, inna lil mauti sakarat, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian itu mempunyai rasa sekarat. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13. Ma ukrima bihi minal khullah, beliau dimuliakan Allah dengan diangkat sebagai khalil sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis yang di halaman 77 di khutbah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Sesungguhnya Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil. Apa arti khalil? Masih ingat? Hah? Kekasih. Lebih hanya sekedar dari orang dicintai. Ya, khalil itu lebih orang yang dicintai. Kalau orang yang dicintai, habib namanya. Habib, dicintai. Tapi ada khalil, yaitu lebih daripada hanya sekedar dicintai. Nah, di sini sesungguhnya Allah telah menjadikan itu sebagai khalil, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, dan tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah sebuah pemberian Allah yang agung. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Dan perlu diingat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah khalilullah, itu tidak sembarangan. Di sini ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tingkatan yang tinggi tidak dengan angan-angan. Derajat yang mulia di sisi Allah bukan hanya dengan cita-cita, tapi dengan apa? Usaha. Harus ada usaha. Usaha mengerjakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah berat, iya berat. Sholat tepat pada waktu, berjamaah, apalagi mungkin kalau bapak-bapak yang ada di pasar, di sekeliling yang nggak ada yang sholat, berat. Tapi untuk dapat derajat yang tinggi tadi harus usaha. Walladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami harus usaha. Mengerjakan puasa. Kemudian mengeluarkan zakat, usaha. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat kuat, tapi karena ada kewajiban zakat harus dikeluarkan. Karena ada syariat bersedekah dikeluarkan. Berat dia mengerjakan hal-hal yang merupakan syariat Islam. Dan al-jannah huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Ya. Sesuatu yang dibenci. Perempuan diperintahkan taat kepada suami. Taat berat. Ya. Berat, harus taat. Berat. Ya harus taat. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Begitu juga menjauhi maksiat berat, harus usaha. Maka pelajaran menarik ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah sebagai khalilullah itu tidak dengan angan-angan, tidak dengan omong kosong, tetapi dengan apa? Usaha. Ya. Mendapatkan maqaman mahmudan harus salat malam. Harus salat malam. Berat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari malam hendaklah bertahajud. Semoga sebagai amalan sunnah bagi engkau. Semoga Allah mengangkat derajatmu ke tempat yang terpuji. Berat. Ingin dapat kedudukan yang tinggi, berat, harus usaha. Usahanya apa? Mengerjakan kewajiban atau menjauhi maksiat. Dua-dua ini harus usaha. Ya. Usaha mengurus orang tua, usaha, berat. Dan kadang-kadang mengurus orang tua sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah, berjihad mengurus orang tua lebih berat dibandingkan berjihad di medan pertempuran. Kata Rasulullah SAW, ketika ada orang yang ingin berjihad bersama beliau, kata Rasulullah SAW, "Fafi irji' ilaihima." Pulang engkau kepada kedua orang tuamu. "Fafihima fajahid." Dalam mengurus kedua orang tuamu berjihadlah. Para ulama menjelaskan, kenapa mengurus kedua orang tua memerlukan jihad? Karena kadang jihad mengurus orang tua tidak sama dengan berjihad mengangkat senjata melawan musuh. Ya, tidak sama. Butuh perjuangan, pengorbanan, perasaan. Ya. Butuh kesabaran, kearifan. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini harus berjihad, berjuang untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Tidak mudah, bukan hanya dengan angan-angan, bukan hanya dengan omong kosong, tapi harus usaha. Berat, berat iya. Ini para ikhwan ini. Duduk di majelis ilmu. Ya, dari mulai jam 7 sampai maksimal jam 8:30. Maksimal atau jam 9, super maksimal. Berat. Ngantuk. Ya. Atau lagi tidak fokus. Kenapa? Dagangnya lagi menurun. Enggak fokus. Tapi dia ingin duduk di majelis ilmu. Berat. Meninggalkan tontonan favoritnya MotoGP. Berat. Hah? Berat. Dia yang naik motor, kita yang ribut, subhanallah. Ajib ya. Aneh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berat, harus usaha. Maka pelajaran menarik dari bahwa Nabi Muhammad SAW mendapatkan kedudukan seperti itu, usaha. Lihat Rasulullah SAW usaha. Dicaci, dimaki. Ya, diusir, diintimidasi, diwafatkan oleh orang-orang yang tercinta oleh Allah Subhanahu wa taala yang membentengi beliau selama ini. Diusir dari Mekah ke Madinah, di Madinah tidak ada keluarga. Subhanallah, berat. Ujiannya berat. Bilal dari budak menjadi penghuni surga. Subhanallah. Bagus nih, jadikan judul kajian. Dari budak menjadi penghuni surga. Ya. Kenapa? Usaha. Usahanya apa? Menahan siksa yang dilakukan oleh siapa? Umayyah. Tuannya, majikannya. Dia hanya beliau hanya mengatakan ahadun ahad. Berat disiksa, tapi dapat apa? Kedudukan yang maka perlu, Pak. Harus direnungkan ini. Ingin surga, usaha. Ya. Bukan modal omdo. Omong doang, enggak. Usaha. Harus mengerjakan kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa. Saya heran orang kok tidak bisa, tidak pernah baca Quran seayat dalam sehari. Heran. Enggak ada waktu, Ustaz. Saya punya tulisan beberapa tentang orang mengatakan, Ustaz enggak ada waktu baca Quran. Ada tulisan menarik para ikhwan sekalian. Ternyata sebab seseorang ya tidak punya waktu dari baca Quran adalah karena tidak punya waktu karena dia tidak membaca Al-Quran. Ya, karena dia tidak membaca Al-Quran. Sebentar saja. Harus usaha. Perhatikan. Berkata ulama salaf, "Kullama zada hizbi minal Qur'an, zadatil barakatu fi waqti, wa la ziltu azidu hatta balagha hizbi asyratu ajza." Perhatikan. Sebagian ulama salaf mengatakan, "Setiap bacaan rutinku terhadap Al-Qur'an bertambah, maka bertambah berkah waktuku." Ya? Dan masih saja aku menambah sampai bacaan rutinku menjadi 10 hizb. Berkata Ibrahim ibn al-Abdul Wahid al-Maqdisi saat memberi wasiat kepada Adhiya al-Maqdisi ketika ingin pergi menuntut ilmu. Akthir min kiraatil Qur'an, wala tatrukhu, fa'in nahu yatayassaru laka alladhi tatlubu ala qadri ma taqra. Lihat, subhanallah. Yang sulit menghafal, yang sulit belajar, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Kadang keluar dari telinga kiri, keluar telinga kanan. Ya, tebulik. Coba perhatikan, banyaki baca Quran. Dan ingat, jangan diwaswasi oleh syaitan. Ustaz, ada tahu artinya kayak apa? Biarkan, baca, banyaki baca. Lihat, ini Adhiya al-Maqdisi, seorang ulama besar. Sebelum beliau menuntut ilmu, ternyata beliau diberikan wejangan oleh Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan meninggalkannya, karena sesungguhnya akan mudah bagi seseorang menggapai sesuatu yang ia inginkan sesuai dengan kadar bacaan dari Al-Quran. Ya, sesuai dengan kadar bacaan dari Al-Quran. Ini termasuk di dalamnya rezeki. Ya, termasuk di dalamnya rezeki. Kemudian berkata dia, sang murid yang tadi diberi wasiat, "Faraaitu dzalika wa jarrabtuhu katsiran, fa kuntu idza qara'tu katsiran tayassara li min sama'il hadits wa kitabatuhu al-katsir, wa idza lam aqra lam yatayassar li." Artinya, dia sang murid yang diberikan wasiat tadi, aku merasakan hal tersebut dan sering mencobanya. Maka jika aku banyak membaca Al-Quran, dimudahkan untukku mendengarkan periwayatan hadis dan menulisnya. Artinya, semua rencana dia dalam menuntut ilmu, dalam kehidupan dunia akan lancar dengan bacaan Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, dan jika aku tidak membacanya, maka tidak dimudahkan untukku akan hal itu. Maka para ikhwah sekalian, harus usaha. Orang di pesawat saja usaha baca koran. Iya, kan kalau lagi take off itu lampu semua dimatikan. Ada lampu sorot di atas. Baca koran dia usaha. Sampai miring-miring. Usaha, sayangnya baca koran. Maka jika ingin dapat kedudukan yang tinggi, usaha. Usaha mengerjakan kebaikan atau usaha menahan akan kemungkaran. Yang kebiasaan, mohon maaf. Yang kebiasaan mendengar musik. Kebiasaan masih, mohon maaf, merokok. Kebiasaan melihat acara-acara televisi yang di dalamnya wanita tidak menutup aurat. Bahkan mungkin yang lebih buruk dari itu, melihat foto-foto porno, video-video porno. Maka harus usaha dia. Usaha untuk menjauhkan dirinya. Ketika diinjam handphonenya, tidak berani. Isinya semua yang macam-macam. Harus usaha pada ikhwas. Usaha untuk muraqabah, untuk merasa diawasi oleh Allah, harus perlu usaha. As-sabru bit-tasabbur wal hilmu bit-tahallum. Sabar dengan usaha, berusaha sabar mendapat ilmu, menjadi orang berilmu dengan belajar. Maka usaha dengan, makanya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan dengan yakin, maka posisi yang tinggi dalam agama akan didapat. Kepada ikhwah sekalian, ini pelajaran menarik yang ke-13 ini. Karena sebagian orang ada, ya, lihat, sebagian orang ada berdoa, ya Allah, berikan rezeki, ya Allah, ampuni. Tapi kelakuannya di luar doa beda dengan permintaannya. Bagaimana Allah mau memberikan rezeki kalau dia adalah hamba durhaka kepada Allah? Bagaimana Allah mau menurunkan ampunan untuknya kalau dia adalah hamba yang maksiat kepada Allah? Ini namanya beda ucapan dengan tingkah laku. Jauh panggang dari api. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Harus ingin jadi Khalilur Rahman. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalil." Ini penting. Kalau aku menjadikan ada seorang dari umatku yang aku jadikan khalil, kekasih yang mulia, maka niscaya aku akan menjadikan siapa? Abu Bakar sebagai khalil. Apakah Abu Bakar dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai khalil? Leha-leha? Nah, usaha. Ya harus usaha. Apa usahanya? Usahanya iman yang sangat kokoh di dalam hati Abu Bakar Asyik. Dan perkara menarik, Pak. Disebutkan oleh Bakar bin Abdullah Al-Muzani, seorang tabi'i, bahwa Abu Bakar itu tidak seperti Bilal, disiksa baru dapat kemuliaan. Tidak seperti Khabbab, disiksa dapat kemuliaan. Tidak seperti Sumayyah, disiksa dapat kemuliaan. Tidak seperti Yasir, disiksa dapat kemuliaan. Enggak. Abu Bakar tidak mati syahid seperti Umar, seperti Utsman radhiyallahu anhuma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak terkenal dengan banyak puasa dan banyak sholat. Tetapi kenapa? Kalau dirunut manusia, Rasul, Nabi, Abu Bakar. Baru seluruhnya seluruh manusia. Kenapa Abu Bakar mendapatkan kedudukan seperti itu? Usaha iman. Iman. Ketika misalkan orang kafir Quraisy mengatakan, tuh temanmu Muhammad SAW mengaku melakukan Isra dan Mi'raj dalam satu malam, percaya kamu? Lihat, Abu Bakar menjawab, in kana qama qala wa huwa ab'adu min dzalik fa usaddiqu. Kalau seandainya yang mengatakan itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lebih jauh dari itu, aku percaya. Ini usaha, perlu usaha. Ini para ikhwah sekalian, surga tidak didapat dengan angan-angan, tetapi surga didapat dengan apa? Usaha. Baik. Yang ke-14. At-tasrih bi annaha a'la minal mahabbah. Artinya dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi di tingkatannya daripada Habib. Contoh yang lain, Pak, tentang usaha ini, Pak. Ini banyak. Misalkan orang yang kebiasaan maksiat, misalkan anak-anak muda yang belum menikah, tidak bisa melampiaskan syahwatnya, akhirnya masturbasi, onan. Ini penyakit. Usaha untuk mengobatinya, usaha. Bagaimana? Kalau ada sudah Victor, pikiran kotor, keluar dia, keluar dari rumah, keluar dari kamar, ngumpul dengan kaum muslim, ngumpul dengan orang. Usaha. Harus usaha. Kebiasaan makan harta riba, kebiasaan menipu, mengoplos, memalsukan, apapun maksiatnya, ingin berubah, usaha. Tidak bisa cuma angan-angan. Aduh, kayaknya enak nih keluar dari dosa. Tidak bisa, harus usaha. Ingin bangun malam, usaha. Ya, usaha. Harus tidur duluan, harus pakai jam beker, kemudian minta dibangunkan sama istri, ternyata istrinya juga sama. Harus usaha. Bangun pertama kali mungkin cuma dapat satu witir, itu pun 5 menit sebelum azan subuh. Ya, bangunnya pun, sholatnya pun menguap-nguap. Usaha, besok terus. Usaha terus. Dan semakin besar usaha, garis bawah ini baik, semakin besar usaha di jalan Allah, semakin Allah akan memberikan petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan benar-benar berikan petunjuk kepada kami. Dinyatakan bahwa Khalil lebih tinggi tingkatannya daripada Habib, kekasih. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan ini. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terbukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar. Dan manusia yang paling beliau cintai dari lelaki siapa? Abu Bakar. Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, "Aisyah." Manusia yang beliau paling cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Cinta Aisyah. Kemudian meminar rijal, dari laki siapa? Abuha, bapaknya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka khullah Khalil lebih daripada hanya sekedar cinta. Kalau seandainya Khalil sederajat dengan cinta, maka niscaya Abu Bakar adalah Khalil Muhammad sallallahu alaihi. Tetapi khullah lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar apa? Cinta. Ke-15. At-tasrih bi anna as-siddiq afdalus sahabah. Ini penting, ini akidah. Dinyatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Seperti yang saya sudah ucapkan tadi. Kalau dirunut urutan keutamaan manusia itu, para rasul, para nabi, kemudian siapa? Abu Bakar. Baru orang-orang setelahnya. Ya. Baru orang-orang setelahnya. Dan ini disepakati oleh orang-orang yang mengagungkan para wali dan para sunan. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati. Jangankan sunan, ya, Abu Bakar lebih utama daripada Umar, daripada Uthman, daripada Ali, dari Abdurrahman bin Auf, Tolha, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, tanpa mengurangi kehormatan kita kepada para wali-wali tersebut. Maka apabila ada pendapat Abu Bakar, maka tentunya pendapat beliau lebih kita ambil dibandingkan orang-orang setelahnya, karena Abu Bakar lebih utama dibandingkan orang-orang setelah. Dan para ikhwah sekalian, ini keyakinan Ahlus Sunnah. bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah afdalus sahabah, seutama-utama sahabat. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Yang menyelisih keyakinan ini, maka dia bukan Ahlus Sunnah. Ingat itu baik-baik. Yang menyelisih keyakinan ini bukan Ahlus Sunnah. Abu Bakar adalah seutama-utama sahabat setelah para nabi dan para rasul. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, hum, para sahabat, qaumun ba'dal anbiya'i war rusul, la yakunu qablahum mislahum wa la ba'dahum. Mereka adalah suatu kaum yang lebih utama, yang kedudukan mereka setelah para nabi dan rasul, yang tidak akan ada seperti mereka sebelum dan sesudah mereka. Tidak akan ada seperti sahabat-sahabat Rasulullah sebelum dan sesudah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan Abu Bakar As-Siddiq afdalul ummah ba'dal anbiya'i war rusul. Ini keyakinan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq seutama-utama umat setelah para nabi dan para rasul. Tetapi dengan demikian kita tidak mengakui seperti kaum Rafidhah bahwa Abu Bakar maksum, Abu Bakar bisa radhiyallahu anhu bisa mengatur bumi, menurunkan hujan, menyembuhkan penyakit. Tidak. Tidak seperti itu, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-16 yang terakhir, al-isyarah ila khilafatihi. Hal tersebut merupakan isyarat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan menjadi khalifah sesudah beliau. Dan banyak sekali isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin setelah Rasul, setelah beliau. Di antaranya hadis ini. Ya. Saya sebutkan isyarat-isyarat dari Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Abu Bakar adalah pemimpin setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis ini. Hadis tentang Khalil. Sebut saja seperti itu. Isyarat-isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin sepeninggal beliau. Yang pertama isyarat tentang hadis Khalil. Yang kedua tentang hadis menggantikan imam. Menggantikan siapa? Imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imam digantikan oleh siapa? Abu Bakar. Yang ketiga, isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Bakar adalah pengganti beliau sepeninggal beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq sebelum yang lainnya. Ini beberapa isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kalau ada di tengah masyarakat yang pengajiannya menghina Abu Bakar, Umar, maka itu dipastikan sesat. Dipastikan apa? Maka hati-hati ya, jangan sampai kita umat Islam masuk ke dalam ajaran-ajaran yang sesat. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillah selesai kita bab yang ke-20. Kita akan masuk kepada bab yang ke-21 insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, siapa yang ingin bertanya langsung? Ya. Silakan. Termasuk Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa orang-orang yang pertama sekali yang membangun kuburan menjadi masjid adalah kelompoknya Rafidah. Sebagian saat ini kaum muslim juga melakukan hal yang demikian. Apakah kita bisa menghukumi mereka yang seperti demikian juga? Tidak. Ya. Jadi pencontoh pertama kaum Rafidah. Adapun sebagian kaum muslim yang mengikutinya bukan berarti dinyatakan sebagai kaum Rafidah. Karena kaum Rafidah mempunyai keyakinan, mempunyai akidah yang baku di tengah-tengah mereka. Sedangkan kaum muslim yang sekarang mengerjakan itu mungkin karena ketidaktahuan, karena keterpaksaan, atau karena kejauhan dari ilmu-ilmu agama dan semisal. Adapun dikatakan mereka Rafidhah, maka tidak. Wallahu a'lam. Nah, silakan tadi. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Mau minta penjelasan aja Ustaz masalah keutamaan dan larangan. Kaum muslimin khususnya laki-laki diutamakan sholat berjamaah di masjid. Keutamaan. Tapi di sisi lain kadang kenyataan gak seindah harapan. Harapannya kan ada hukum-hukum yang apa, masjid-masjid yang seperti kita ketahui lah. Artinya kita di masyarakat mungkin gak sesuai dengan tuntunan gitu kan. Jadi satu sisi kita diarahkan keutamaannya di masjid untuk sholat, baik yang fardu gitu kan. Terus juga di sisi lain masjidnya juga gak sesuai harapan gitu, artinya gak sesuai tuntunan lah gitu. Jadi mana yang lebih utama Ustadz, apakah kita sendiri aja atau sementara kan kadang kita mau mendapati yang sesuai syariat itu kan rada susah. Bukan gak ada, tapi rada susah gitu kan. Artinya kendalanya disitulah ya, tantangan kita gitu Ustadz. Jadi mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bahasa yang lebih jelas, sholat sendiri aja itu sholat di rumah. Ya, bahasa yang lebih jelas, sholat sendiri aja itu apa? Sholat di rumah. Baik, begini Mas, bahwa sholat berjamaah hukumnya menurut pendapat yang lebih kuat, dan kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat itu berarti ada perbedaan pendapat. Menurut pendapat yang lebih kuat berdasarkan Al-Quran dan Hadis adalah sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang mampu, bagi laki-laki yang mukim dan tidak musafir. Baik. Kalau sudah kita katakan itu, maka hukum sholat berjamaah berarti wajib. Sekarang kita dapati di masjid-masjid ada yang tidak sesuai dengan sunnah perbuatannya, baik imamnya, baik pun kejadian sholatnya. Misalkan sholatnya terlalu cepat, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, karena keril ghurab, itu seperti burung mematuk makanannya cepat sekali. Dan aneh itu, subhanallah ya, hanya di negeri ini sholat yang tidak tumakninah diliput di TV, di TV, ya, hanya di negeri ini. Itu berbahaya, haram hukumnya dan mengkhawatirkan tidak sah sholatnya. Ya, maka di sini lihat. Kalau seandainya apa yang terjadi di masjid tersebut mengakibatkan sholatnya tidak sah, tidak boleh kita ikut. Di antaranya, saya ulangi, kalau apa yang terjadi di masjid tersebut mengakibatkan sholatnya tidak sah, maka tidak boleh kita ikut. Di antaranya yang mengakibatkan tidak sah, satu, sholatnya tidak tumakninah. Yang kedua, imamnya baca Al-Fatihah salah atau keliru, parahnya kekeliruannya parah, baik itu makhrajnya, baik itu tajwidnya, parah keliru, ya, kekeliruannya parah. Yang ketiga, imamnya musyrik atau kafir. Maka sebab-sebab ini yang mengakibatkan boleh kita tidak sholat di masjid tersebut. Adapun kalau seandainya ada imam melakukan perbuatan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah tapi tidak menyebabkan kepada kekafiran, maka masih boleh kita sholat di dalamnya, ya, meskipun masjid yang lebih nyunnah, lebih utama. Jadi meskipun kita mendapati di sekitar kita masjid-masjid belum terlalu mengerjakan sesuai dengan sunnah, maka tetaplah berjamaah dengannya. Alhamdulillah jika kita bisa menasehati ataupun kita bisa memberikan masukan yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul seperti ini. Kalau tidak bisa, maka selama imam tersebut tidak musyrik, tidak mengerjakan hal-hal yang mengakibatkan sholat batal, seperti tidak tumakninah, salah dalam bacaan, salah jali, artinya salah fatal dalam bacaan, maka itu masih diperbolehkan untuk di berimaman atau berjamaah di masjid tersebut. Dan menjadi fitnah di masyarakat adalah kita yang belajar sunnah akhirnya tidak sholat di masjid tersebut. Kenapa ketika ditanya kada sholat lagi di masjid, imamnya ahli bid'ah? Nah, jangan, itu bahaya. Ya, jangan sampai suka memvonis. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, kanan dulu ya. Silakan. Mas Daeng. Salman. Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan. Mas Salman, kalau punya anak namanya siapa nanti? Hah? Nah, Sulaiman mungkin ya. Nah, tafadhol. Yang pertama, Ahjamiyah, apakah Ahjamiyah ini mirip identik dengan Jahmiyah? Jahmiyah. Pak, Jahmiyah ini mirip dengan identik dengan Sufi, karena kami pernah melihat televisi bahkan seperti itu. Allah tidak di kanan, di kiri, di atas, dan bahkan mengatakan yang mempercayai, bahkan yang percaya Allah berada di arsy itu TV-TV lokal kita. Ya. Bahkan itu bahkan kafir dan boleh dibunuh. Ini herannya pengikutnya banyak sekali. Ya. Yang kedua, seperti Ustadz katakan tadi, jadi banyak mengatakan kita seperti mengada-ngada. Anna membaca sendiri di kitab Sabilal Muhtadin yang sudah diterjemahkan halaman 166 bahwa kuburan yang sudah terlanjur dibangun, bahkan beliau mengatakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu harus dibongkar, wajib dibongkar. Jadi bukan sekarang, dari dulu kitab di sini saya pernah perlihatkan salah satu imam hajat, kaget beliau. Bahkan mungkin sudah ikut ya, saya tidak tahu. Terus yang ketiga, pertanyaannya tadi apa? Yang kedua tadi apa? Semacam informasi saja Ustaz, oh, bagi mereka. Informasi saja tambahan ke Ustaz. Jadi tidak Imam Syafi'i bahkan di sini ada. Yang ketiga, yang minggu lalu dikatakan bahwa kami pernah membaca buku aliran Syiah, itu sangat tidak benar. Jadi bukan Lentera penerbitnya. Jadi tidak mungkin Syiah itu memuliakan Abu Bakar dan Umar, bahkan memuliakan Aisyah. Sekarang saya sudah memiliki buku Syekh Syafiur Rahman Al Mubarak Furi. Jadi hampir saya beli kembali buku itu yang Syekh Muhammad Husain Haikal. Itu tidak ada yang bertentangan, cuma kami yang salah memahami. Ustaz sudah meluruskan, tapi ada lagi ya. Jadi itu penerbitnya pustaka Ahlak. Jadi sama saya itu bisa dicek semua di toko buku dan di Gramedia. Jadi mungkin beliau hanya salah ingat barangkali, atau ingat-ingat lupa aja itu ya. Terima kasih. Ya, cukup. Sebelumnya permasalahan pribadi diselesaikan di luar masjid. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Jahmiyah apakah sama dengan gerakan tasawuf? Maka jawabannya Jahmiyah lebih condong kepada permasalahan akidah. Ya, permasalahan akidah. Adapun tasawuf lebih condong kepada permasalahan amaliyah dan sedikit menyinggung akidah. Dalam artian permasalahan-permasalahan akidah hanya tidak ada, tetapi tidak terlalu banyak disinggung. Tetapi amaliyahnya yang banyak. Ya. Jadi Jahmiyah lebih condong kepada permasalahan sifat, takdir, nama-nama dalam agama seperti dia mukmin, dia tidak mukmin dan semisalnya. Adapun yang disebutkan di dalam kitab Sabilul Muhtadin, saya berkeinginan sekali pada suatu saat kita beberapa pertemuan membaca kitab Sabilul Muhtadin yang dikarang oleh ulama besar dari Kalimantan Selatan ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, rahimahullahu taala, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun permasalahan yang ketiga sepertinya permasalahan pribadi, maka selesaikan di luar masjid ya. Baik. Cukup. Pak Kaabdiadi, Abdiadi. Bang, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan titipan Ustaz. Ceritanya begini Ustaz, berkaitan dengan musibah. Bagaimana menjelaskan kepada istri yang ketika teringat anak yang baru meninggal dikarenakan sakit selalu bilang, seandainya kita lebih cepat membawa ke rumah sakit. Bagaimana menjelaskannya kepada istri bahwa itu sudah takdir Allah. Selanjutnya, dan bagaimana menjawab pertanyaan, apakah kita berdosa karena tidak bisa menjaga titipan Allah dengan baik. Demikian Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Subhanallah ya, syaitan itu mengganggu manusia dengan berbagai macam cara. Dan Rasulullah SAW bersabda, asyaitan yajri fi bani adam majraddam. Syaitan itu mengalir di darah manusia seperti mengalirnya darah. Sehingga dia itu mempunyai trik berbagai macam cara untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah. Salah satunya masalah kematian ini. Saya dapati pertanyaan yang sama dalam beberapa kesempatan. Waktu saya di Sulawesi ditanya, Ustaz, saya ingin nanya. Saya sampai saat ini masih menyesal dan mendendam pada diri sendiri. Ceritanya beliau punya ibu, ibunya ini sakit. Kemudian ibunya berpesan, saya sakit, sepertinya sudah sekarat, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Maka kemudian saya bingung, bimbang. Akhirnya sampai beliau meninggal, ibu saya di rumah, tidak dibawa ke rumah sakit. Setelah meninggal timbul perasaan, berdosakah saya tidak mengobati ibu padahal saya mampu? Terus timbul perasaan itu. Ya, akhirnya timbul pada suatu kesimpulan, saya berdosa. Coba saya bawa ke rumah sakit. Coba saya tidak terlambat. Tujuannya setan membisikkan itu untuk apa? Tidak terima dengan kematian ibu, persis tadi, tidak terima dengan kematian sang anak. Makanya Rasulullah dalam syariat Islam diajarkan, apabila kita kena musibah, maka yang pertama kali apa? Istirja. Istirja itu apa? Mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Ini untuk menghilangkan perasaan itu. Ya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibahku ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menangis ditanya oleh para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Ketika anak beliau Ibrahim umur 16 bulan meninggal, beliau mengatakan, "Innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan." Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana. Artinya, sesungguhnya air mata berlinang, hati sedih, tapi kita tidak, lisan kita tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Maka untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa kita tidak bawa dari dulu, tidak cepat-cepat? Maka kalaupun dibawa, kalau memang sudah takdirnya, maka akan meninggal. Ustaz, tetapi iya, kalau di rumah sakit meninggalnya kan kita puas. Enggak juga. Ya, tetap aja nanti ada perasaan-perasaan yang lain yang akan ditumbuhkan oleh syaitan. Intinya untuk apa? Tidak menerima takdir. Nah, bagaimana caranya menyampaikan kepada orang seperti ini? Maka sebutkan hadis Rasul, riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Wama akhta'aka lam yakun liyusiba. Ketahui, apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan meleset. dan apa yang belum menimpamu karena belum takdirmu, maka tidak akan pernah terkena. Ya. Kemudian itu satu, sebutkan kepada beliau. Yang kedua, sebutkan kepada beliau, fa inna law taftahu amala syaitan. Ucapan kalau, seandainya, jika, apalagi, hah? Kenapa? Oh, bukan. Andai kata, banjarnya pak, hah? Jaka, makanya itu banjar lah. Jaka itu adalah membuka amalan-amalan syaitan. Persis, kan benar, masuk terperosok. Karena sudah mengucapkan itu, terbukalah amalan-amalan syaitan. Belum puas dengan takdir Allah. Ya. Ada orang lagi bertanya seperti ini kepada saya, "Ustaz, boleh enggak kalau saya ibadah? Saya beliau ini juga meninggal anaknya. Boleh enggak kalau saya beribadah kepada Allah, saya minta kepada Allah masuk surga agar bertemu anak saya?" Maka saya katakan, "Bu, ibadah kepada Allah, minta surga, semoga bertemu dengan anaknya. Kalau seandainya anaknya meninggal di waktu belum balik, maka saya masuk surga." Ini kenapa perasaan-perasaan itu ada? Karena belum senantiasa ridho dengan takdir Allah. Jadi itu trik-trik iblis mengganggu manusia. Maka saya katakan, iblis itu rojim, terkutuk. Dia cari dari jalan mana saja. Kadang seseorang manusia, seperti anak tadi yang di Sulawesi tadi, dia mengaku, "Saya ingin bakti Ustaz sama orang tua." Sampai bercucuran air mata. "Saya ingin bakti. Tapi bakti saya ternyata, saya durhaka Ustaz sama orang tua." Padahal tidak. Dia mengurus ibunya, dia yang begini, dia yang begini. Kalau boleh saya cerita, ya, ibu saya ketika di ICU, saya tanya, "Bu, mau operasi enggak?" Kata ibu, "Tidak, jangan diapa-apai kepalaku." Saya tanyakan ke ustaz. Kata ustaz, yang paling melegakan jawabannya Ustaz Firanda hafizahullah. Beliau mengatakan, "Hak menjawab ada pada suami. Karena sang istri di bawah hak suami, di bawah suami." Maka akhirnya saya tanyakan kepada Abah, "Abah, jawaban mama seperti itu." Maka kemudian ada timbul perasaan, "Ya Allah, meninggal. Coba kemarin dioperasi, mungkin kadang meninggal." Seperti itu. Terus seperti itu. Itu perasaan yang dibumbu-bumbui oleh syaitan. Maka yang paling bagus adalah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah selesai. Ya. Ini para ikhwah sekalian, wallahu a'lam. Nah, silakan depan. Bismillah. Menawi pertanyaan yang Masjid Nyunah tadi, Ustaz. Tadi kan satu tidak banyak kesalahan Al-Fatihah atau imamnya musyrik, biasanya satu dan satu lagi itu biasanya yang paling banyak tuh ada kuburnya itu, Ustaz. Yang seperti kita bahas sebelumnya itu di masjid ada kuburnya, kan juga kita dilarang salat di sana. Ya, untuk penyebutan tiga hal itu bukan pembatasan, hanya berkaitan dengan orang yang salat padanya. Adapun masjid di kuburan itu sudah jelas sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ada yang lain sini? Silakan, belakang. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada para remaja masjid yang sudah berjuang untuk dakwah ini. Mereka membantu kita kamera, kemudian mic. Mudah-mudahan itu semua dijadikan amal pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tafadhol. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau tanya ini, Ustaz. Ini ketika tadi dikatakan semua musibah itu ujian, Ustaz. Yang sebelumnya yang saya tahu ada musibah yang katanya berupa ujian, ada yang teguran, ada yang hukuman. Apakah itu ada dalil? Dan jika kita dapat musibah yang berupa teguran atau hukuman, jika kita sabar, apakah itu bisa menjadi berpindah menjadi ujian? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menanyakan tentang musibah itu semua adalah ujian. Iya. Seseorang ketika mendapatkan musibah, maka musibah itu macam-macam, penyakit, kemudian kekurangan harta, diwafatkan nyawa, dan semisalnya. maka itu musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath-thamarat." Sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa lapar, rasa takut, rasa kematian seseorang yang dicintai, kekurangan harta dan semisalnya. Jadi itu ujian. Seluruh musibah adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal dilihat ketika orang mendapatkan musibah tersebut, apakah dia orang yang taat atau tidak. Kalau dia taat, berarti itu adalah ujian dari Allah. Kalau musibah itu bagi orang yang bermaksiat, berarti itu adalah siksa dari Allah. Bala. Kalau dia adalah orang yang soleh, berarti itu adalah ujian untuk mengangkat derajatnya, menghapuskan dosanya, dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Jika itu teguran, jika kita hadapi dengan sabar, atau apakah teguran itu jika bisa dia itu teguran karena kita banyak maksiat kemudian dapat musibah, kita hadapi dengan sabar, apakah berubah bisa menjadi musibah yang mendatangkan kebaikan? Jelas. Bukankah musibah yang berupa teguran tersebut nanti menjadi menjadi cambuk bagi kita untuk menjadi sosok yang lebih baik, asalkan dihadapi dengan yang lebih, dengan sikap sabar tadi. Jangan putus asa, ya. Perhatikan, orang muslim tidak boleh putus asa. Sifat putus asa hanya dimiliki oleh orang kafir. La tayasu min rauhillah fa innahu la yasu min rauhillah illa alqaumul kafir. Jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang langsung bertanya? Ya. Bismillah. Silakan, Bu. Ya, Ustaz, yang ingin saya tanyakan, apakah diperbolehkan istirja kepada orang kafir yang meninggal, dan apakah boleh kita bertakziah? Mohon penjelasan. Ya, saya tidak tahu. Kalau ada orang kafir meninggal, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tidak tahu. Enggak tahu. Yang kedua tadi apa? Hah? Bolehkah mentakziah? Mentakziah, takziah itu artinya dari kata izzah, artinya memberikan rasa gembira kepada orang yang meninggal. Kalau seandainya orang kafir meninggal, maka dia tidak boleh untuk bertakziah dalam rangka mendoakan orang kafir tersebut. Karena biasanya orang muslim mentakziahi orang muslim yang dapat musibah, dia akan mengatakan, semoga Allah mendapatkan, memberikan pahala yang besar atas musibah ini. Semoga Allah mengampuni dosa orang yang meninggal. Semoga Allah mengangkat derajat engkau dan semisal, menghilangkan kesedihan engkau. Maka doa-doa ini tidak pantas untuk diberikan kepada orang kafir. Maka Allahu a'lam, tidak boleh bertakziah dalam rangka seperti ini. Adapun menjenguk mereka tatkala sakit, maka diperbolehkan, apalagi dengan tujuan mengislamkan orang yang sakit tersebut. Wallahu a'lam. Saya baca dulu dari pertanyaan ini, dan sepertinya kita akan batasi karena waktunya sudah malam. Apakah boleh bertawassul dengan Al-Qur'an karena kalamullah bukan makhluk seperti doa Allahummarhamna bil Qur'an? Boleh. Bertawassul dengan Al-Qur'an boleh, karena Al-Qur'an kalamullah. Mengapa Syiah masih dibolehkan haji ke Mekah? Maka jawabannya, Islam menganut agama yang menganut maslahat dan mafsadah. Islam dibangun di atas masalih, kepentingan. Orang-orang kaum Syiah Rafidhah, mereka dengan akidahnya keluar dari Islam. Tetapi tatkala masyarakat dunia melarang melihat jika kaum Syiah Rafidhah dilarang masuk ke dalam Mekah, maka akan berpengaruh buruk kepada negeri penjaga dua kota suci tersebut. Nah, ini yang dijaga. Ini yang dijaga. Jadi Islam dibangun di atas maslahat dan mafsadah. Maka kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk memperbolehkan kaum Rafidhah masuk ke dalam kota Mekah karena tadi dibangun di atas maslahat, yang artinya dengan melarangnya mungkin akan mendatangkan apa? Mudaratan yang lebih besar. Wallahu a'lam. Salah satu jamaah yang masjidnya ada kubur di sekitarnya mengatakan bahwa dinding masjid adalah pembatas antara masjid dengan kubur. Maka apa dalil pelarangannya? Yang masalah bukan ada dinding atau tidak, masalahnya dia satu tanah atau tidak. Paham maksud saya? Ya, ada dinding atau tidak bukan, tetapi dia satu tanah atau tidak. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau seandainya dinding masjid tersebut ya memisahkan antara tanah dengan masjid, tanah kuburan dengan masjid, maka itu diperbolehkan. Tetapi jika tidak memisahkan, masih dalam satu ketentuan pagar, satu tanah, maka ini berarti sholat di samping-samping kuburan. Wallahu a'lam. Apakah kelompok Jamiah ini masih ada sampai sekarang? Di mana pusatnya? Apakah ada di kelompok ini di Indonesia? Apakah ciri kelompok atau majelis mereka? Maka jawabannya, Jamiah ini pemikiran. Dia kelompok berupa pemikiran. Ya. Dan beberapa kelompok kaum muslim di zaman sekarang ada yang menolak sifat. Ya. Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ini menolak sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, akan tetapi tidak seperti kaum Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali, tetapi ada semacam sedikit sifat Jahmiyah ada dalam dirinya. Maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat. Adapun pusatnya di mana, kemudian ada kelompok di Indonesia emang mau mendaftar. Ya, sifat-sifatnya tadi ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Minta tanggapan mengenai kajian fikih kontemporer yang muncul karena dikarenakan ada hal baru di masyarakat tentang kriteria 8 asnaf, seperti sampai kapan batasan status mu'alaf bagi seseorang dan fisabilillah bagi seseorang yang studi magister. Maksudnya ini dalam masalah zakat. Masalah zakat, kalau kita berbicara masalah zakat, ada namanya mustahik zakat. Mustahik zakat itu orang yang berhak mendapatkan harta zakat. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60, mereka ada 8. Nah, ditanyakan yang pertama yaitu tentang mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Orang-orang yang hatinya ditaklif, yaitu dierat, dikait. Ini sampai kapan? Artinya orang sudah 20 tahun masuk Islam, apakah dia dianggap sebagai mu'allaf? Ya. Bahkan dirinya sudah sebagai seorang ustaz mungkin, ahli ilmu, apakah dia juga dianggap sebagai mu'allaf? Maka jawabannya begini. Mu'allaf secara bahasa adalah orang yang dikait hatinya. Untuk apa? Untuk agar dia memberikan maslahat yang baik kepada kaum muslim. Maka para ulama mempunyai beberapa pendapat. Mu'alaf di sini ada bermacam-macam. Ada orang yang seorang pemimpin kafir dan sering menyakiti kaum muslim. Maka ketika diberi zakat, maka orang ini dianggap sebagai mu'alaf agar dia tidak menyakiti kaum muslim. Yang kedua, seorang yang ingin masuk Islam, agar dia benar masuk Islam, maka diberikan harta zakat. Ini juga sebagai mu'allaf. Atau orang yang baru masuk Islam, ya, agar hatinya kuat dan kokoh, ini juga kemudian diberikan zakat, harta zakat, ini juga disebut sebagai mu'allaf. Maka makna mu'allaf banyak. Adapun kalau ditanya apakah ada batasan, Allahu a'lam, tidak ada. Selama dia baru masuk Islam, maka dia berhak untuk dikuatkan hatinya. Wallahu a'lam. Kemudian fi sabilillah. Sabilillah itu artinya apa? Di jalan Allah. Yang dimaksud dalam ayat surah At-Taubah ayat 60 fi sabilillah, maksudnya adalah yang mengangkat senjata berperang di berjihad di jalan Allah. Adapun yang sedang menuntut ilmu agama, entah S1, S2, S3, S-teler, menuntut ilmu agama misalkan, ya, maka apakah dia fi sabilillah? Maka wallahu alam tidak. Ya benar dia di jalan Allah menuntut ilmu, tapi fi sabilillah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah yang berjihad di jalan Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir. Kalau ada yang ingin bertanya nanti setelah selesai sholat, silahkan langsung saja kepada saya. Bagaimana keadaan hamba yang begitu sangat menginginkan secepatnya untuk bertemu dengannya? Itu. Mudah-mudahan dengannya di sini dengan Allah ya. Karena sudah tidak ada lagi ketertarikan terhadap dunia ini, yang saat ini dia hanya menjalani proses kehidupan ini. Tidak telah dari menunggu kematian. Dia begitu takut terjatuh dalam maksiat, sehingga yang dipikirkannya hanyalah ingin mati dalam keadaan iman. Hanya ingin mati, Ustaz. Bagaimana ini salah? Apakah salah punya keinginan seperti ini? Maka jawabannya begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allah liqa'ah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah ingin bertemu dengannya. Ini harus keinginan ketemu dengan Allah harus ada dalam diri. Tetapi bercita-cita mati maka tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamanna ahadukumul maut. Tidak boleh salah seorang dari kalian bercita-cita mati. Kenapa? Karena mungkin dia masih banyak yang dia bisa kerjakan untuk menambah kedudukannya, kecintaannya di hadapan Allah. Tuh. Yang kedua, dengan hidupnya dia mungkin bisa masih menambah menghapuskan dosa-dosa, bertobat dari dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan dua hal itu, berangan-angan ingin ketemu dengan Allah itu keimanan. Karena itu mendatangkan kecintaan Allah ingin bertemu dengan orang tersebut, tetapi jangan sekali-kali berangan-angan mati. Karena mungkin masih banyak lahan kita untuk bisa beramal. Yang kedua, apa? Masih banyak dosa kita untuk kita taubati, sehingga kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.